السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang sangat banyak dan enggak bisa kita hitung, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan bersama Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga jalan kita menuju surga itu bukan hanya terbuka, namun kita mendapatkan akses jalan pintas menuju surga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadirin, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Menuju surga, hadirin. Surga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah hadis, man yadkhul jannata yan'amu wa yakhlud. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, hadirin, barang siapa yang masuk ke dalam surga, maka ia akan bersenang-senang. Dia akan mendapatkan kenikmatan dan akan kekal. Kesenangan itu tidak raib. Kenikmatan itu tidak akan hilang. Yan'am wa yakhlud. Akan nikmat dan akan kekal. La yamut. Dia enggak akan mati. La yabas. La tabla thiyabuhu. Wa la yafna shababuhu. Pakaiannya tidak akan usang. Pakaiannya tidak akan lusuh dan usang. Dan masa muda yang tidak akan sirna. Jadi di surga nanti kita akan kembali muda, hadirin. Yang udah kepala 4, kepala 5, kepala 6 itu akan balik ke kepala 3. Dan enggak akan tua. Dia akan senang terus, bahagia terus. Dan dia akan kekal dengan kebahagiaan. Enggak akan mati. Pakaiannya tidak akan usang, dan masa mudanya itu enggak akan hilang. Dia di tengah-tengah kenikmatan yang kata Nabi SAW, kata dalam sebuah hadis, mala ainun ra'at, kenikmatan yang enggak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, kenikmatan yang enggak pernah didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah dihayalkan oleh daya khayal manusia. Makanya kata Allah, khayalkan kenikmatan terindah, maka camkan kenikmatan surga lebih indah dari yang kita khayalkan. Hadirin yang Allah muliakan, dan jalan pintas menuju kenikmatan itu adalah menuntut ilmu. Jalan yang paling pintas menuju kenikmatan yang enggak pernah hilang, akan terus kekal, enggak pernah mati, itu adalah menuntut ilmu. maka pelajarilah ilmu dan amalkan. Dan kalau kita latih, ingat, ini adalah jalan menuju kenikmatan yang abadi. Ada banyak orang berusaha untuk selalu terlihat muda. Lalu dia treatment A, treatment B, treatment C. Kalau dia semangat itu, kenapa dia gak berpikir lebih jauh? Bahwa masa muda yang pasti kekal itu di surga nanti. Dan jalan pintasnya lagi-lagi dengan menuntut ilmu. Oleh karena itu, marilah kita syukuri kebersamaan kita dengan ilmu, hadirin Allah muliakan. Dan mintalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Karena inti ilmu itu bukan yang sebatas dihafal, sebatas diketahui, tapi inti ilmu adalah yang bermanfaat, sebagaimana ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sekedar dihafal, walaupun hafal itu penting. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dengan kitabnya Riyadus Salihin, kitab yang sangat fenomenal dan sangat keseharian. Dan kita sedang membahas hadith Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala an, tentang hilangnya amanah. Dan di pertemuan lalu kita sudah menjelaskan awal dari hadis tersebut, bagaimana amanat itu diturunkan ke lubuk hati manusia, lalu Al-Quran turun, maka manusia itu mengetahui amanat dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu kita lanjutkan hadis tersebut. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال. Lalu beliau menyampaikan kepada kami tentang dicabutnya atau terangkatnya amanah. Terangkatnya amanah. Beliau menyampaikan sallallahu alaihi wasallam. Simak baik-baik hadirin. Yanamu rajulu an-naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi. Beliau menyampaikan bahwa seseorang tidur, lalu amanat itu dicabut dari hatinya. Tidur, lalu maka amanat itu dicabut dari hatinya. Fadhullu atharuha mithlal, fadhullu atharuha mithlal waqti. Maka yang tersisa hanya tinggal seperti noda hitam yang kecil. Yang tersisa dari amanat itu sebesar noda hitam yang kecil. Jadi pas tidur dicabutlah amanat, hadirin. Pas tidur dicabutlah amanat. Sehingga gak ada yang tersisa kecuali seperti noda hitam yang kecil. Hadirin yang Allah muliakan, cukup mencengangkan, tidur lalu amanat itu dicabut sehingga yang tersisa hanyalah seperti noda hitam yang kecil. Apa yang dimaksud? Dijelaskan oleh sebagian para ulama, yang dimaksud adalah amanat itu dicabut ketika kita sedang lalai, lengah dan iman serta akidah sedang lemah. Jadi sedang lengah karena orang ketika tidur itu lengah. Dan ini akibat dosa. Kita lengah, kita buat dosa. Nah, secepat itulah amanat dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan sebagian ulama wa annal maqsuda sur'atu raf'il amanati minal qalbi bimujarradi an-nawm fil laili aw an-nahar turfa'ul amanatu minal qabl. Ini memberikan pesan betapa cepatnya amanat itu dicabut, diangkat dari hati, bahkan dengan mudahnya sebatas tidur ketika malam atau bahkan ketika siang. Karena Nabi SAW enggak, dalam hadis ini enggak disebutkan tidur malam atau tidur siang. Turfa'ul amanatu minal qalbi, begitu bangun amanat itu hilang. Dan ini gara-gara dosa, gara-gara kelalaian kita, gara-gara lemahnya iman kita pada saat itu. Jadi ketika dosa kita kerjakan, ketika kita lengah, ketika kita lalai, maka amanat itu dicabut sama Allah. Sesimpel itu, secepat itu pada saat kita sedang tidur di waktu siang atau di waktu malam. Waktu malam masih oke lah, orang tidur misalnya 5 jam, 4 jam. Siang berapa sih kita tidur? Kapan terakhir kita tidur siang 5 jam gitu? Jarang. Paling 2 jam, sejam. Begitu bangun hilang udah. Begitu bangun tuh kualitas kita beda daripada saat kita mau tidur. Badan sih mungkin aku kayaknya enak nih, fit nih. Gimana mas, dapat deep sleep? Alhamdulillah dapat. Iya, fisik oke. Itu amanat udah berubah takarannya. Sekarang yang tersisa tinggal seperti noda hitam yang kecil. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi yang tersisa setelah dia bangun tidur itu tinggal seperti noda hitam yang kecil. Beda banget. Beda. Dan itu dia gak sadar. Istrinya gak sadar. Dan bahaya loh. Begitu amanat itu hilang dan tinggal tersisa seperti noda hitam yang kecil, itu kan sebenarnya rumah tangga dalam bahaya. Hubungan dia dengan anaknya dalam bahaya. Kita ngerti lah gimana kalau udah laki-laki gak amanat atau suami gak amanat, dia bisa lakukan apa aja di luar, orang istrinya gak tahu. Sebagaimana ketika istri kehilangan amanat, ketika suaminya dinas segala macam, dia bisa bermain bahkan di rumahnya sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu begitu pas tidur hilang tuh amanat, dicabut tuh amanat, kecuali tinggal noda hitam yang kecil. Noda hitam yang kecil. Hadirin Allah muliakan. Kita lanjutkan. Tsumma yanamu nawmata fatuqbadul amanatu min qalbihi fayadhall atharuha mithlal bajal mithlal majal kajamrin dahrajathu ala rijlika fanafita fatarahu muntabiran wa laysa fihi syai. Kita lanjutkan hadisnya. Lalu kemudian dia kembali tidur. Ini orang tidur lagi. Mungkin kalau ini yang sebelumnya tidur malam, nanti siang tidur lagi gitu. Tsumma ada jeda. Lalu dia tertidur lagi. Lalu amanat kembali dicabut dari hatinya. Amanat kembali dicabut. tetapi sisanya masih ada seperti bekas kapalan, seperti bara api yang kamu jatuhkan pada kakimu. Jadi bara api dijatuhkan di kaki kita. Maka kulitnya mengeras, lalu kamu lihat bengkak. Padahal di dalamnya gak ada apa-apa. Padahal di dalamnya tidak ada apa-apa. Walaysa fi syai'. Hadirin, hilang lagi. Hadirin yang muliakan, pesannya adalah amanat itu akan hilang bertahap. Bayan tadarruji dhahabil amanah syai'an fa syai'an. Jadi tidur, hilang. Nanti tidur, hilang lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Enggak sekaligus, tapi cepat, tapi enggak sekaligus. Tidak sekaligus, syai'an fa syai'an, pelan-pelan, pelan-pelan. Hadirin Allah muliakan, jadi tidur lagi, hilang lagi. Jadi jamaah ya Allah muliakan, kita harus perhatian. Makanya kata para ulama, sering harus muhasabah. Sering harus muhasabah. Jangan pernah meremehkan. Maka kita lihat lagi hadisnya. Tidur, lalu dicabutnya amanat, lalu sisanya masih ada seperti noda hitam, lalu dia tidur lagi, lalu amanat cabut lagi, tapi sisanya masih ada seperti bekas kapalan. Dan al-majal itu, al-majal itu lebih sedikit daripada al-waqt tadi. Jadi lebih sedikit lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Itu yang dikatakan Imam Nawawi rahimahullah. Amanat itu hilang dari hati sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit. Makanya kita harus muhasabah, kita harus banyak-banyak introspeksi diri, kita harus perbanyak istighfar setiap hari, agar begitu kita lalai, begitu kita melakukan dosa, ini gara-gara dosa nih hadirin, itu langsung putih lagi dengan istighfar, putih lagi dengan taubat kepada Allah. Makanya Nabi kan beristighfar 100 kali dalam sehari sallallahu alaihi wasallam. Nah kita lupa, Akhirnya hilang tuh satu-satu imamanat. Hilang. Lalu ini menunjukkan kepada kita sekali lagi kita butuh tanasuh gitu. Butuh tawasi bil haq, tawasi bis sabar. Kita butuh kultur saling menasehati sebelum semuanya hilang. Kita butuh sahabat yang soleh, atau bagi wanita atau ibu-ibu, sahabat yang soleha yang ngingetin tuh. Kita butuh guru yang bisa bimbing, bisa ngarahin. Kita butuh sosok setelah taufik dari Allah, sosok itu bisa ngeliat dari atas, dari helikopter view. Ah, ini kok kualitas amanatnya nggak seperti setahun yang lalu ya nih anak ya gitu. Ini ada sesuatu nih, itu harus segera dia ini kan. Ya kok tuh mending amanat, biasanya oke. Ah, diingetin, karena syaitan dia nggak amanat tuh nggak akan hilang sekaligus. Itu yang jelaskan. Ini pesan dari Nabi SAW dan itu dijelaskan oleh para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah. Hadirin Allah muliakan. Jangan sampai terlambat. Begitu udah hilang semua baru itu udah berat. Nanti kita jadi orang munafik beneran. Dan bersyukurlah ketika kita diingatkan sebelum amanah itu benar-benar hilang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena sedikit-sedikit dan yang hilang sedikit-sedikit itu kan gak terasa. Tiba-tiba hilang aja semuanya tuh. Kan halus gitu, satu-satu hilang, satu-satu, satu-satu. Terus lihat bahasa Nabi, ketika tidur, orang kalau tidur barang yang diambil tuh nggak sadar, apalagi yang diambil sedikit gitu loh. Ya nggak sih, nggak sadar kita. Terus hilang lagi pas lagi tidur lagi, dan diambil sedikit lagi, nggak sadar kita. Tiba-tiba udah hilang semua. Itu yang perlu kita camkan hari. Jangan pernah remehkan ini. Sedikit-sedikit. Makanya kan dosa gitu, sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Makanya wala tattabi khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Step by step-nya syaitan tuh jangan diikutin, karena memang godaan tuh langkah. Satu langkah. Satu langkah. Satu langkah. Nasallahu alaihi wa sallam. Ini sangat mengkhawatirkan. Dan kita lagi bicara tentang diri kita. Kita enggak bicara tentang orang lain. Dan intinya adalah ketika kita lalai lalu kita bermaksiat. Jadi jangan ada mengatakan aku punya ide Pak Ustaz. Aku gak tidur aja, biar amanat gak hilang. Bukan begitu mas. Ini bukan tentang anda gak tidur. Kayak bagaimana hidup itu biar gak lalai. Dan kalau khilaf, segera istighfar dan taubat. Jangan dilanjutin terus. Kalau dilanjutin itu turun, hilang semuanya amanat. Makanya kita butuh ngaji nih hadirin juga. Itu salah satunya. Kita butuh duduk di majelis ilmu. Karena dengan begitu naik lagi iman kita. Sadar lagi bahwa amanat besar sedang kita pikul. Kalau kita gak ada yang ngingetin, gak mau duduk di kajian, lupa udah bodo amat udah, apalagi udah jenuh, udah pening, udah terserah. Ingat, amanat adalah amanat besar di pundak anda. Itu hal yang sangat amanat akan hilang satu-satu. Maka kita butuh lingkungan yang baik hadirin. yang penuh dengan kultur, saling support, saling menasehati, saling memberikan wasiat ketakwaan. Makanya dulu kan para ulama itu kan senang ketika ada sahabatnya, ada temannya menyampaikan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Itu senang dulu ulama. Kalau kita baper, ittaqillah ya akhi, maksud lo gitu kita. Maksudnya apa nih bilang bertakwa? Jadi maksud lo gue pendosa gitu. Ya emang iya kita pendosa. Itu kalau gak diingatkan terus amanat hilang. Hilang, hilang, hilang. Kita lanjutkan hadirin. Fayusbihun nasu yatabaya'un. Lalu manusia itu, hadirin Allah muliakan, seperti biasa melakukan jual beli gitu. Jadi normal jual beli. La yakadu ahadun yu'addil amanata hatta yuqal inna fi bani fulan rajulan aminan. Jadi manusia jual beli, kita lihat nih hadirin, jual beli, tetapi hampir tidak ada seorang pun yang menunaikan amanatnya. Hingga dikatakan sesungguhnya Bani Fulan ada seorang laki-laki yang terpercaya, yang amanat. Jadi mereka melakukan aktivitas seperti biasa, namun orang yang amanat itu tuh langka sekali. Gitu loh. Dijelaskan dalam hadis ini, susah cari itu. Hampir-hampir enggak ada, kata para ulama. Dan orang-orang tuh menjadi pembicaraan kalau terdengar ada orang yang seperti itu, karena udah langka. Udah langka. Amanat sangat sedikit. Sangat sedikit. Sehingga kalau ada yang terlihat seperti itu, jadi bahan pembicaraan sedikit. Lalu hadirin, kita lanjutkan. Hatta yuqalu lirajul ma'ajladahu ma'adhrafahu ma'aqalahu wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Sampai dikatakan alangkah sabarnya dia, alangkah baik dan cerdiknya dia, adrofa itu bukan hanya cerdik gitu, tapi adrofa itu sebelumnya apa tuh? Alangkah cerdik. Adrofa itu artinya orang yang punya wajah yang baik, penampilan yang baik, jadi good looking nih orang, dan lisannya pun manis, itu adrofa. Jadi wajah dan penampilannya oke, jadi good looking, lisannya manis. Jadi sampai dikatakan ketika ada seseorang yang terlihat amanah gitu, terlihat amanah, ini orang nih apa, sabar dan tegas banget ya, ajladah tuh kuat gitu loh. Jadi tegas, kuat, kokoh. Terus orangnya juga oke, gitu. Lisannya tuh manis, baik, ini orang baik. Dan ma'akolah, cerdas nih orang, pandai nih orang. Wama fi qalbihi mithqalu habbatin min khardal min iman. Padahal dalam hati orang itu enggak ada iman sedikit pun juga. Meskipun sebesar dzarrah atau habba, biji, biji yang kecil. Habbatin min khardalin. Jadi orang pikirnya orang masya Allah banget. Terlihat sabar, good looking, lisannya manis, pintar, cerdas, padahal enggak ada iman di dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita dari orang seperti itu dan kita bukan orang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Artinya apa hadirin? Pelajaran menarik. Kata para ulama, artinya manusia itu seringkali tertipu dengan casing yang baik. Manusia itu seringkali tertipu dengan penampilan luar yang meyakinkan. Padahal iman dalam hatinya itu lemah. Bahkan dalam hadis ini gak ada iman di dalam hatinya. Manusia itu seringkali tertipu dengan lisan yang manis, ngomong yang enak. Kita pikir ini orang baik, hadirin. Padahal gak ada baik-baiknya dia. Gak ada baik-baiknya. Dan ini menunjukkan sekali lagi, ada banyak orang, hadirin sekalian, yang penampilannya tuh oke. Ini orang jaga penampilan, lisannya indah, udah. Cerdas, pintar. Dan ada ketahanan gitu loh. Tahan banting, ajlat tuh tahan banting lah kalau bahasa kita. Jadi tahan banting, penampilannya oke, lisannya manis, pemikirannya tuh tajam, tapi agamanya lemah, imannya lemah, amanatnya lemah. Gitu. Imannya lemah, agamanya lemah, amanatnya lemah. Dan hadis ini, penggalan ini, kataan para ulama bahwa amanat itu bagian dari iman. Kan ini lagi bicara amanat. Makanya kata Nabi, coba kita lihat sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada di dalam hatinya mithqalu habbatin min khardalin min iman. Tidak ada iman walaupun sekecil biji yang ukurannya sangat kecil. Dan iman yang dimaksud adalah amanat. Sebagaimana menjelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi iman itu, amanat itu iman, hadirin. Maka ketika kita dikasih amanat, jaga baik-baik, karena yang kita pertaruhkan iman kita. Walaupun dianggap remeh, walaupun kecil, walaupun sedikit, jaga baik-baik, karena amanat itu bagian dari iman kita. Makanya ketika hadis kita dengar hadis ini, amanat itu hilang ketika kita tidur, jaga baik-baik, jangan sampai iman kita hilang ketika kita tidur. Makanya dijaga tuh. Terus sebelum tidur baca doa, hadirin. Ini masalah iman. Hadirin Allah muliakan. Dan itu tadi, kita-kita atau masyarakat itu seringkali tertipu dengan penampilan yang bagus, lisan yang indah, dan terlihat dari kejauhan tahan banting nih orang, cerdas padahal gak ada iman, gak ada iman. Makanya hadirin sekalian, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Minta pertolongan kepada Allah. Lisan yang baik itu penting, tapi belum tentu memastikan orang itu baik juga atau imannya tinggi. Penampilan yang baik itu Allah cintai, tapi belum bisa dipastikan bahwa imannya pun juga tinggi. Kecerdasan itu penting, tapi belum dipastikan orangnya punya iman yang kuat. Jadi jangan berpikir juga kalau gitu mulai sekarang gue ngomongnya nyablak aja lah Ustaz. Loh, bukan begitu juga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Ustaz, kalau gitu aku gak akan memperdulikan penampilanku, mau kucel, mau lusuh, mau bolong-bolong, yang penting hati, Pak Ustaz. Hati itu betul, tapi bukankah Nabi SAW pernah ditanya tentang seseorang yang suka memakai pakaian yang bagus dan pakai alas kaki, sendal atau sepatu yang bagus? Apa kata Nabi SAW? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu yang maha indah dan suka dengan keindahan selama enggak haram. Mulai sekarang aku mau jadi orang bodoh aja lah, Pak. Bukan itu solusinya. Solusinya adalah sebagaimana kita punya perhatian dengan fisik, perhatian dengan casing, perhatian dengan penampilan, kita harus lebih juga memperhatikan hati kita, amanat kita. Itu poinnya. Dan kita ambil pelajaran untuk itu buat diri kita. Untuk orang lain, kita ambil pelajaran bahwa jangan gampang tertipu dengan penampilan. Jangan gampang menyimpulkan orang sebatas ngelihat penampilannya oke. Ini orang good looking, pasti baik. Belum tentu, hadirin. Belum tentu. Itu hal yang perlu kita lihat, dia amanat apa enggak, itu poinnya. Kalau dia amanat, alhamdulillah, penampilan good looking, lisan baik, kata-katanya manis, cerdas, amanat, itu positif. Tapi kalau enggak amanat, ya percuma. Hadirin Allah muliakan. Kita lanjutkan, hadirin Allah muliakan. Lalu dilanjutkan, walaqad ata alayya zaman. Sesungguhnya aku telah mengalami sebuah masa yang aku gak peduli wa ma ubali ayyukum bay'tu la in kana musliman la yuruddannahu alayya dinuhu wa la in kana nasraniyan aw yahudiyan la yuruddannahu alayya sa'ihi. Aku enggak peduli dengan siapa aku bertransaksi jual beli. Jadi aku melewati zaman, aku enggak peduli dengan siapa aku bertransaksi jual beli. Kenapa demikian? Karena kalau yang bertransaksi denganku adalah seorang muslim, maka agamanya akan mengembalikannya kepadaku. Jadi agamanya yang menjadi pengontrol, dan ini transaksi aman lah gitu. Nggak akan ada pengkhianatan karena agamanya ngejaga gitu. Tapi kalau dia Nasrani atau Yahudi, maka walinya yang akan mengembalikannya kepadaku. Jadi poinnya adalah yang dimaksud oleh beliau adalah di awal di generasi-generasi awal Islam, di sadril awal, di zaman sahabat, di generasi awal, di mana amanat itu masih kuat. Hina kanatil amanatu mustaqirratan fi qulub, amanat itu benar-benar menancap dengan kokoh di dalam hati, sehingga orang pada saat itu gak terlalu ribet. Mau transaksi dengan siapapun, ayo. Mau muslim, mau Nasrani, Yahudi, ayo. Gak ada masalah. Gitu. Karena semua amanat. Semua amanat. Kalaupun sama non-muslim, nanti kalau ada apa-apa, walinya akan mengcover. Walinya akan mengembalikan amanah tersebut. Jadi di masa itu, ketika iman sedang kuat, itu semua jadi terkondisikan. Termasuk yang non-muslim pun terkondisikan. Aman, mau transaksi sama siapapun bisa, dan nyaman, dan amanat, itu yang paling penting maksudnya, amanat. Jadi jangankan sama muslim, sama non muslim aja amanat, itu poinnya. Lalu terakhir kata beliau, wa ammal yaum, adapun hari ini kata beliau, fama kuntu la ubayya minkum illa fulanan wa fulana. Adapun hari ini, maka aku tidak tidak bertransaksi dengan kalian kecuali fulan sama fulan aja. Maksudnya adapun hari ini aku enggak bisa percaya, enggak bisa mudah percaya dengan siapapun kecuali orang-orang tertentu saja, itu maksudnya. Jadi aku tidak bisa mudah percaya untuk melakukan apapun kecuali orang-orang tertentu saja yang aku percaya agama dan amanatnya. Gitu. Dan Hudzaifah bin Yaman itu meninggal di tahun ke-36 Hijriah hadirin, setelah wafatnya Utsman bin Affan. Sehingga beliau tuh ngelihat ada banyak ketidakamanatan gitu loh. Ada banyak fitnah. Oh, bagaimana enggak Utsman bin Affan dibunuh pada saat itu kan. Radhiyallahu taala, itu orang sebaik itu, orang seamanat itu, orang yang dipercaya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin kedua putri beliau sallallahu alaihi wasallam, orang dibunuh. Gimana amanat? Oleh karena itu lama di sini, adapun sekarang saya nggak bisa gampang percaya kecuali ke beberapa orang saja. Dan ini pelajaran bagi kita bahwa hati-hati di masyarakat, jangan percaya. Ya kalau di zaman itu aja demikian, apalagi zaman sekarang kan begitu kata para ulama. Hati-hati. Jangan gampang suudzon sama orang, jangan gampang suudzon dengan orang, tapi jangan mudah percaya juga dengan orang yang belum terlalu kita kenal. Jangan gampang buruk sangka, tapi juga jangan gampang percaya, itu poin. Ini pelajaran kehidupan. Makanya ini pelajaran kehidupan, ini keseharian hadirin. Jangan gampang percaya hanya sebatas casing aja. Ini kayaknya udah hijrah nih. Penampilannya oke. Kan tadi kan. Coba lihat hadis tadi. Hadirin. Apa kata? Apa yang dijelaskan dalam hadis ini? Ma ajladahu, ma azrafahu, ma aqalahu, itu. Makanya itu dirubah ya. Alangkah tahan bantingnya dia, dan alangkah baiknya penampilannya, lisannya. Penampilannya oke. Lisannya oke. Alangkah baiknya penampilannya, dan alangkah pandainya dia. Penampilannya meyakinkan. Berarti kan kalau bahasa sekarang, penampilannya tuh kayak penampilan orang soleh. Penampilan wanita soleha. Meyakinkan. Sampai orang tuh kagum. Betapa baiknya ini penampilannya. Lisannya tuh halus. Ya gak sih? Kita udah percaya gak sih dengan orang yang penampilannya misalnya menunjukkan kesolehan gitu, penampilannya baik ikhwan atau ibu-ibu akhwat, dan kalau bicara ya Allah manis banget. Oh, gampang kita percaya sama orang kayak gitu, kecuali kalau kita dijaga oleh Allah. Nah, ini di masa itu, ini Hudzaifah menyampaikan. Atau ini hadis di Hudzaifah di masa itu. Ya kalau masa di masa tersebut, lalu bagaimana dengan hari ini? Itu aja. Kan gak mungkin kita lebih baik daripada masa tersebut. Makanya Anda pun sekarang, saya hanya bisa gak mudah percaya dengan beberapa orang aja. Ingat, jangan gampang buruk sangka, tapi juga jangan gampang mudah. Udah gampang mudah lagi. Ini penekanan berarti. Jangan gampang mudah percaya, tapi pelan-pelan. Dan ingat, minta pertolongan sama Allah. Ini penting. Makanya kan ketika kita mau keluar rumah, baca doa gak hadirin? Hah? Apa doanya? Keluar rumah? Hah? Lupa lagi. Terakhir keluar rumah tahun berapa? Kayaknya jarang keluar rumah nih, maka lupa gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita serahkan sama Allah. Gak ada daya dan kekuatan. Kan salah satunya itu. Kita gak punya kemampuan nilai semua orang dengan tepat. Tapi Allah tahu. Makanya serahin sama orang. Serahkan sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa punya kemampuan nilai semua orang dengan tepat? Ini dalam konteks ini. Terus kita baca. Allahumma inna a'udzubika an adilla udhal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau sehingga aku tidak tersesat atau aku disesatkan. Disesatkan. Kita pikirnya orang baik, kita disesatkan sama dia. Ditipu sama dia. Au apa? Adila udzal au? Au azila uzal. Aku berlindung kepada Engkau agar aku tidak tergelincir atau aku digelincirkan. Digelincirkan sama orang. Oh, dikerjain sama orang. Terus au adlima au udlama. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah agar aku tidak menzalimi orang dan aku tidak dizalimi oleh orang. Kita enggak dizalimi. Terus au ajhala yujhala alai. Aku berlindung kepada Engkau agar aku tidak bersikap bodoh, bertindak bodoh, dan aku gak dibodoh-bodohin orang. Gak dibodoh-bodohin orang. Itu di zaman itu. Saya gak bisa percaya kecuali beberapa orang aja. Ya gimana hari ini? Nah itu kita lupa. Kayaknya simpel. Mau ngapain? Mau ketemu teman-teman sih, Ma? Gitu. Udah baca doa belum? Enggak, cuman ke rumah teman. Ya baca doa, hubungannya apa? Gitu. Nanti di rumah teman, kebetulan dia bawa temannya lagi. Dan itu player misalnya. Oh, udah kena kita di situ. Dibodoh-bodohin. Ditipu. Karena sok-sokan udah. Tenang. Oh, ya, gak bisa. Doa sama Allah. Minta. Jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ketemu orang tuh sulit. Sekali lagi. Dulu aja manusia, orang tuh terpukau betapa tahan bantingnya dia, sabarnya dia. Kalau bahasa kita, tapi maksudnya tahan banting, ajrat, kuat. Penampilannya oke, lisannya oke, cerdas. Oh, itu gampang banget ngebius orang, jamaah. Ini kita ini bukan di masa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di masa Nabi dan para sahabat itu, kayak itu tadi terasa sama aja bebas, amanat di mana-mana. Kondisi sudah berubah. Minta pertolongan sama Allah. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Sekali lagi, semakin atau ketika kita belajar, kita semakin paham kenapa Riyadhus Shalihin itu dikaji oleh para ulama di tengah-tengah masyarakat, di berbagai masjid. Dan ini cocok banget buat masyarakat umum karena keseharian banget ini. Dan bukan hanya mengajarkan gimana berdoa, gimana ikhlas, tapi gimana menyikapi orang di luar sana. Gitu lah. Khususnya ketika kita tuh punya fitrah yang baik. Ada banyak tuh kita ketemu orang-orang yang fitrahnya baik banget. Mereka pikir di, orang di luar sana tuh kayak di mereka semua gitu. Ketemu gak sih orang kayak gitu? Dia orang baik banget. Tapi karena dia baik banget, dia pikir orang di luar sana kayak dia semua. Padahal ini hakikatnya. Oh, di zaman itu aja, saya gak percaya kecuali 1-2 orang aja kok. Itu bahasanya. Hanya beberapa segelintir orang. Ya orang-orang lugu gini kena, apalagi lupa minta pertolongan sama Allah, selesai. Hong, kita aja kalau gak Allah tolong, terjebak kita nih. Makanya jangan pongah, jangan merasa sok bisa ngebaca orang. Kita nih kalau Allah gak tolong, selesai kita. Ini bisa disampaikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.